But well, you can say this is just a story about the blue generations who wants to grow up, and we call the mess anak menteng. Anak menteng, agaknya sholat sih jalan petan tan tenteng. Punya duit gocap, ngakunya punya goceng. Nyolong mobil bokap di tempeleng. Bokap gue galak banget sih. Anak menteng, banyak duit cuma dipake buat cengkeng. Selepet kanan kiri, otaknya jadi insane. Dipikirnya masa depan enteng. Apa bilang begitu? Tapi itu hanya cerita di TV saja. Lo jangan pada percaya nanti. Tahu nggak cerita anak menteng yang beneran gimana? Nggak pernah dengar ya? Wah keren nggak? Dengar ini yang aslinya begini nih. Gimana? Coba dengar. Anak menteng, cantik-cantik, seger-seger, buah kaleng, bau wangi dandanan mentereng-rentereng, cepat keriting gondrong tetap keren. Namanya juga anak menteng. Ini bukan hanya cerita di TV saja. Lo harus kudu percaya. Awas kalau enggak. Anak menteng, generasi biru, katanya anak seleng. Bikin bokap nyokap geleng-geleng. Mau jadi apa nanti kamu? Bikin mata guru jadi jereng. Pada melotot aja sih. Bikin teman-teman pada nyimeng.